Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan usul sunnah li Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, di mana pada kajian atau pertemuan sebelumnya telah kita bahas di antara yang beliau sampaikan oleh Imam Ahmad di dalam kitab ini adalah boleh bagi kita untuk memerangi atau membela diri dari yang namanya perampok, begitu pula orang-orang khawarij. Ketika seorang muslim diancam nyawanya, hartanya, atau keluarganya oleh seorang alusus perampok, maka boleh, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memeranginya, karena mal wa dimal wa ahl al-muslimin muhtaramah, karena yang namanya harta, begitu pula jiwa serta keluarga kaum muslimin itu dihormati, dijaga. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ganjaran bagi orang yang ketika membela diri dari perampok kemudian dia meninggal, bahwa syahid, maka dia mati syahid. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya dari seorang perampok, dia tidak menyerahkan hartanya, tapi dia memberikan perlawanan kepada perampok tersebut, fa syahid, maka dia mati syahid. Begitu juga kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza jaa'a rajulun yuridu ahda mali?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ada seorang yang ingin merampas atau merampok hartaku? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban beliau, "Fala tu'tihi malak." Jangan kamu beri hartamu ketika dia hendak merampok, merampas. Maka jangan serahkan hartamu. Kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW, "Ara'aita in qatalani?" Lalu bagaimana pendapatmu, wahai Rasul, apabila dia memaksaku, mengancam? Maka kata Rasulullah SAW, "Qatilhu," maka perangi dia, jadi belalah dirimu, lakukan perlawanan. Kemudian ditanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Lalu bagaimana pendapatmu apabila orang tersebut membunuhku, saya membela diri, memberikan perlawanan, tidak mau untuk menyerahkan harta saya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa anta syahid, maka engkau mati syahid. Lalu ditanya lagi, kata orang tadi, ara'aita in qataltu, lalu bagaimana pendapatmu apabila saya sampai pada batasan membunuhnya, membunuh orang yang hendak merampas hartaku? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fil nar. Maka orang tadi, orang yang hendak mengambil, merampas, merampok hartamu, masuk ke dalam neraka. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim diperintahkan dan diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membela hartanya, membela dirinya, membela keluarganya ketika ada orang-orang yang mengancam dan tidak merampasnya. Namun perlu diketahui bahwasanya perlawanan terhadap mereka, al-maksud, yang dimaksud dengannya adalah semata-mata untuk terusyar anhaula, semata-mata untuk membentengi diri dari kejelekan mereka. Artinya, ketika mereka sudah tidak berniat untuk melakukan kejahatan kepada kita, atau mereka kabur, atau mereka lari, dan yang semisalnya, maka kita berhenti melakukan perlawanan atau pembelaan diri. Tidak boleh kita melakukan yang lebih daripada semata-mata membela diri. Yang diperbolehkan di dalam syariat hanyalah membela diri. Nah, sehingga ketika seorang hendak merampas atau hendak mencuri, atau misal di tengah jalan dibegal oleh orang yang bersenjata, kemudian dia melakukan perlawanan sampai-sampai orang tadi lari ataupun kabur, maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak boleh untuk kita mengejarnya. Kalau mereka sudah kabur, ya sudah selesai. Yang penting mereka sudah tidak mengganggu atau melakukan kejahatan lagi kepada kita. Namun kita tetap boleh untuk melaporkan mereka kepada pihak yang berwenang, agar pihak berwenanglah yang mencari dan menelusuri mereka. Adapun kita semata-mata diperintahkan hanya untuk membela diri. Sehingga dari sini, dan kita telah jelaskan pula pada pertemuan sebelumnya, apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ketika misal ada orang merampok begitu, kemudian orang yang dirampok melakukan pembelaan, entah itu dengan berteriak, atau itu misalnya dengan minta tolong, atau bahkan dengan melakukan kontak fisik, sampai ternyata perampok tadi lari. Tapi terkadang yang namanya orang kalau sudah diteriaki rampok, maling, dan yang semisalnya, ini dikejar. Dikejar. Ini di dalam syariat tidak diperbolehkan. Kita hanya diperbolehkan untuk membela diri. Tapi sekali lagi, boleh untuk kita melaporkan mereka, kita menghafal ciri-ciri mereka, kita menyebutkan ciri-ciri mereka, disampaikan kepada pihak yang berwenang, kepada polisi misalnya, kemudian pihak yang berwenang lah yang mencari mereka. Nah, begitu juga yang kita pelajari pada kajian sebelumnya. Dalam permasalahan ini, ketika kita atau seorang muslim melakukan perlawanan terhadap seorang perampok, orang yang mengancam jiwanya, yaitu dengan cara bil ashal fal ashal, dengan cara yang paling ringan, dimulai dengan cara yang paling ringan, yakni ketika dengan cara yang paling ringan orang tersebut sudah tidak berniat untuk melakukan kejahatan kepada kita, dia sudah lari, dia sudah ketakutan, maka ini sudah cukup. Pemandangan misalnya, ketika ada orang membawa sajam kemudian mengancam kita untuk menyerahkan harta kita, kemudian kita teriak perampok, maling, dan yang semisalnya, orang ini langsung kabur, ya sudah. selesai. Tidak perlu kita kejar. Orang tersebut sudah lari. Atau misalnya dengan gertakan, dengan gertakan ada begal begitu, hendak merampok, hendak memegal entah mobil kita, motor kita, dia membawa saja, kemudian kita hanya menggertak, memperlihatkan ternyata kita bawa laras panjang misalnya. Orangnya sudah takut, oh ternyata bawa laras panjang, langsung kabur. Maka sudah cukup. Tapi ketika hal tersebut tidak bisa untuk dilakukan, yakni dengan cara yang paling mudah, tidak bisa dilakukan, maka naik tingkatan. Misalnya ketika digertak tidak takut, barulah kita melakukan kontak fisik dengan cara yang paling mudah, dengan niat tidak ingin membunuh, dengan niatan tidak ingin membunuh. Nah, misal kita memperlihatkan atau mengambil balok kayu, kemudian kita pukulkan kepada dirinya sampai dia tumbang, misalnya, sudah cukup. Dia sudah jatuh, dia sudah lari, misalnya, tumbang, dia kabur, sudah cukup. Nah, atau kita misalnya ditangkap, kita memiliki jurus-jurus begitu, kemudian kita piting, misalnya, dipiting, dia sudah berhenti, dia sudah minta tolong, sudah ampun, sudah cukup. Nah, namun apabila tidak bisa dengan cara tersebut, gertakan tidak bisa, dengan kontak fisik yang berusaha untuk tidak membunuhnya pun tidak bisa, mau tidak mau harus sampai pada tingkatan dibunuh. Artinya kalau dia tidak dibunuh, kita yang terbunuh. Karena misalnya orang ini nekat, orang ini mungkin mabuk. Kalau kita tidak membela diri sampai pada batasan membunuhnya, kita tidak sanggup untuk melumpuhkannya, tapi mau tidak mau harus dibunuh, maka diperbolehkan mimba bitarur dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, karena tingkatan yang paling rendahnya tidak bisa kita lampaui atau tidak bisa kita praktekkan. Digertak tidak takut, kontak fisik pun mereka masih nekat. Terus seperti itu sampai mau tidak mau kita harus bunuh dia. Kalau tidak, kita yang terbunuh. Misalnya mereka membawa pistol misalnya, dia tidak akan berhenti kalau dia tidak ditembak mati misalnya. Ditembak mati. Maka ditembak sampai dia mati. Namun ini sudah pada tingkatan atau cara yang paling maksimalnya. Namun seorang muslim, sekali lagi, sebagaimana telah kita sampaikan, ketika melakukan perlawanan kepada orang yang mengancam dirinya ataupun hartanya ataupun keluarganya dengan cara al-ashal fal-ashal, yang paling mudah, kemudian yang berikutnya. Kemudian juga tidak ada niatan untuk membunuh, semata-mata hanya untuk membela diri, semata-mata untuk terbushar al-haulah, semata-mata untuk menepis kejahatan dari mereka. Tapi kadang-kala mau tidak mau harus sampai pada batasan melumpuhkan atau bahkan membunuh dia, maka dilakukan mimba bitarurah. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ara'aita in qataltu?" Lalu bagaimana pendapat wahai Rasulullah SAW kalau saya membunuhnya? Kalau saya membunuhnya, maka kata Rasulullah SAW, "Fahuwa bin nar," dia masuk neraka. Dan perbuatan tersebut ketika kita melakukan perlawanan yang harus dengan terpaksa membunuhnya, itu dikerahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan yang terbunuh, sang perampok tadi, masuk ke dalam neraka. Namun apabila kita yang terbunuh, kita mati syahid. Ini adalah bimbingan dari Rasulullah SAW. Nah, dan ini khulasah dari apa yang kita bahas, kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berkaitan pula dengan masalah ini, lalu bagaimana ketika seorang yang melakukan pembelaan diri dari kejahatan perampok misalnya yang menggunakan senjata dan semisalnya, dia mau tidak mau terpaksa harus sampai melumpuhkan dan membunuhnya. Apakah dikisos? Apakah mendapatkan kisos al-jawabulah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau dia sudah melakukan tindakan-tindakan atau prosedur-prosedur yang paling ringannya digetak, tidak takut, ya, di cara yang paling ringannya tidak takut, melakukan kontak fisik, dia masih nekat, dia masih bangun, dia masih berusaha menyerang kita, sampai pada batasan kita harus membunuhnya. Sampai pada batasan kita harus membunuhnya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada kisos lagi, kisos lagi. Namun apabila ketika kita melakukan perlawanan yang sebetulnya bisa kita menggunakan cara yang paling simpel, ya, tidak harus sampai pada pembunuhan, namun kita langsung lapori, kita langsung melumpuhkannya dengan cara dibunuh. Karena mungkin misalnya kram, misal contoh kram, dengar kasus begal, sering terjadi pembegalan. Kemudian suatu ketika dia lewat di sebuah jalan, ketemu dengan begal yang biasa menghantui atau melakukan operasi. Maka karena saking geremnya dia, sebetulnya dia bisa melumpuhkannya tanpa harus membunuhnya. Misalnya dijatuhkan, misalnya dilempar batu, atau misalnya dipukul pakai balok misalnya. Sudah cukup, orang ini paling sudah jatuh, nanti kalau lumpuh diserahkan kepada pihak yang berwenang. Tapi orang ini saking geramnya, sudah niatan ingin membunuhnya. Jatuh langsung ditikam, jatuh langsung ditembak misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia mendapatkan kisos. Nah, jadi kisos. Karena melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, ini khulasah dari apa yang kita bahas pada kajian atau pertemuan sebelumnya. Dan kita lanjutkan. Faqala musannifu rahmatullahi ta'ala alaihi, wa la nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblah bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wa nar. Narju lis-salih wa nakhafu alaihi wa nakhafu 'ala al-musii' al-mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan kita tidak mempersaksikan kepada seorang pun dari ahlul qiblah, dari kaum muslimin, dengan sebab amalan yang dia kerjakan, kita tidak mempersaksikannya dengan surga ataupun neraka. Kita tidak vonis dia pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Namun sikap kita, kata Imam Ahmad, narju lis-salih, kita berharap untuk orang-orang yang soleh, orang yang berbuat baik, kita harapkan orang seperti ini masuk surga. Walaupun aneh, namun tetap juga kita khawatir, jangan-jangan amalan solehnya tidak ikhlas, ala nifal, di atas kemunafikan. Walaupun ala musyil mudnib, begitu juga kita khawatirkan, mengkhawatirkan orang yang melakukan kejelekan, pendosa. Khawatir jangan-jangan orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan. Wa narju lahu rahmah, namun tetap kita harapkan dia mendapatkan rahmah. Maka pembahasan ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah pembahasan asy-syahadah lil mu'ayyan bil jannah aw nar. Persaksian terhadap seorang personal secara khusus, baik itu dengan surga ataupun neraka. Persaksian kepada seorang, vonis kepada seorang dengan surga ataukah dengan neraka. Kita mengatakan orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Maka dalam pembahasan ini dijelaskan rincian oleh para ulama guna bahwasanya syahadah bil jannah aw nar, persaksian terhadap seseorang dengan surga ataupun neraka, terbagi secara garis besarnya menjadi dua. Yang pertama adalah asyhadah al-ammah, syahadah yang sifatnya umum, persaksian yang sifatnya umum. Dalam arti tidak kita vonis satu orang secara khusus, fulan bin fulan atau alan bin alan pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Namun kita sebutkan secara umum, yaitu dengan menyebutkan kullu mu'minin fil jannah, setiap orang beriman pasti masuk surga. Ini umum, tidak kita sebutkan orang-orangnya. Atau kita menyebutkan kullu kafirin wa musyrikin binar, setiap orang yang kafir kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang munafik pasti masuk neraka. Makanya seperti ini hukumnya boleh. Kita mempersaksikan secara umum tanpa menyebutkan personal-personal tertentu. Namun disebutkan secara umum, setiap orang beriman, seorang yang beramal saleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebut pasti masuk surga. Begitu pula seorang yang bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala, seorang munafik, nifaq i'tiqadi, kita katakan pasti masuk neraka. Maka syahadat atau persaksian yang sifatnya umum ini boleh kita sebutnya. Sebagaimana Al-Adillah menyebutkan, baik itu di dalam Al-Kitab dan Sunnah, menyebutkan orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang masuk neraka, disebutkan ciri-cirinya, disebutkan amalan-amalannya secara umum, tidak menyebutkan fulan wa'alan masuk surga, fulan wa'alan masuk neraka, tidak. Tapi disebutkan secara umum. Seperti contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, mereka mendapatkan jannah, mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka Allah sebut orang-orang yang masuk surga adalah setiap orang beriman lagi beramal saleh. Ini umum sifatnya. Maka kita katakan karena berjalan dengan dalil yang ada. Begitu pula orang kafir pun seperti itu, yang tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun kita katakan masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladhi nafsi bi yadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi jittu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar dakwahku, mendengar pengutusanku, pengutusan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, thumma lam yu'min billadhi jittu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, risalah yang aku bawa, baik itu seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, siapapun itu, illa kana min ashabina min ashabina, kecuali dia pasti masuk neraka. Dan ini sifatnya umum. Ini sifatnya umum. Ini tidak disebutkan personalnya secara khusus. Fulan karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita vonis langsung masuk neraka, pasti masuk neraka, tidak. Tapi ini sifatnya umum. Rasulullah SAW menyebutkan siapapun, umum sifatnya, tidak menyebutkan secara personal tertentu. Nah, yang kedua dari jenis syahadah, dari jenis persaksian kepada seorang, baik itu dengan surga ataupun neraka, adalah syahadat yang sifatnya khasah, asyhadah al-khasah, syahadat yang sifatnya khusus, syahadat yang sifatnya khusus. Yakni kita sebut fulan bin fulan pasti masuk surga, fulan bin anan pasti masuk neraka. disebutkan secara khusus personal-personalnya. Dan ini disebut juga asy-syahadah bit-ta'yin, persaksian dengan menyebutkan personalnya. Nah, maka dalam hal ini manhaju ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan ini adalah tidak memvonis atau tidak mempersaksikan kepada siapapun, baik itu dengan surga ataupun neraka, kecuali yang diterangkan dan dijelaskan oleh dalil. Kecuali yang diterangkan dan dijelaskan di dalam dalil, maksudnya orang tersebut secara khusus masuk surga ataupun masuk neraka. Yakni kita tidak boleh menyebutkan personal secara khusus tertentu, oh kamu masuk surga, oh kamu pasti masuk neraka. Tidak boleh, kecuali kalau kita mendapatkan dalilnya yang mengatakan bahwasanya si fulan jelas masuk surga. Seperti Abu Bakar Siddiq, kita katakan jelas dan pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada dalilnya. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah. Maka kita sebutkan Abu Bakar pasti masuk surga. Begitu pula tidak boleh kita klaim atau vonis orang masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka secara ta'yin, secara ta'yin. Kecuali yang disebutkan dalilnya secara khusus. Contohnya seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Kita katakan secara tegas Fir'aun pasti masuk neraka. Pengikut-pengikutnya pasti masuk neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna syadzal 'adzab." Neraka ditambahkan kepada mereka di alam kubur, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Uduwan wa'ishya, baik itu di pagi hari ataupun di sore harinya, terus diperlihatkan tempat mereka nanti pada yaumul qiyamah berupa neraka. Ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksaan tatim dengan melihat langsung tempat mereka nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumu as-sa'ah, dan kelak nanti pada ditegakkannya hari kiamat, hari di mana ditegakkannya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Maka masukkan Fir'aun serta pengikut-pengikutnya ke dalam adab yang paling pedih. Maka kita katakan berdasarkan ayat ini, Fir'aun serta pengikut-pengikutnya pasti masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus Fir'aun secara khusus, pengikut-pengikutnya secara khusus, bahwasanya mereka masuk neraka. Dan dari terhadap prinsip ini, yakni kita tidak boleh memvonis orang dengan surga ataupun dengan neraka secara khusus, adalah hadis yang sahih ketika ada seorang anak meninggal di zaman Rasulullah SAW, anak seorang muslim meninggal. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, tubanahu usfurun min asafiril jannah. Wahai Rasulullah, sungguh beruntungnya anak ini, anak kecil yang meninggal. Usfuru min asfiril jannah, salah satu burung dari burung-burungnya surga. Dia terbang di surga. Maka ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwasanya anak ini masuk surga, anak kecil ini masuk surga ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudriki ya Aisyah?" Apa yang menjadikanmu tahu wahai Aisyah? Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu wahai Aisyah? Innamaha khalaqa lil jannati aqwaman wa khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari aqwaman wa khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk surga kaum-kaumnya, orang-orang tertentu yang pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim, dan menciptakan mereka dalam kondisi mereka dalam sulbi-sulbi ayah-ayah mereka. Wa khalaqa lin-nari aqwaman, dan Allah pun telah menciptakan untuk neraka kaum-kaum tertentu. Wa khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim, dan menciptakan mereka dan mereka pun di sulbi-sulbi ayah-ayah mereka. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mengatakan kepada anak kecil secara khusus secara ta'yin yang meninggal, padahal anak tersebut adalah salah satu anak dari anak kaum muslimin, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ya Rasulullah, tubanan usfuru min asfafiril jannah." Wahai Rasulullah, sungguh beruntungnya anak ini, salah satu burung dari burung-burung surga, yakni dia terbang di surga, dia masuk surga. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, "Ma yudrika ya Aisyah?" Apa yang memberitahu wahai Aisyah? Dari mana kamu tahu? Siapa yang memberitahu? Nah, karena urusan seperti ini adalah min umuril ghaib, termasuk urusan-urusan ghaib yang Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu mengetahuinya. Ini termasuk perkara-perkara ghaib. Maka tidak boleh bagi kita mengatakan kepada personal-personal tertentu tanpa ada dalilnya kita katakan dia pasti masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Kita melihat zahirnya secara nampaknya dia adalah seorang muslim yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal di atas keimanan tersebut, maka tidak boleh kita vonis secara pasti dia pasti masuk surga, tidak boleh. Itu oleh Rasulullah SAW, karena ini termasuk perkara-perkara lain yang Allah semata yang mengatur dan mengetahuinya. Nah, karena urusan akhirat, penentuan seorang itu pasti masuk surga, pasti masuk neraka, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menentukannya. Allah yang tahu. Nah, maka kita tidak boleh untuk memvonis secara khusus seorang dengan surga ataupun dengan neraka. Adapun dalam muamalah di dunia, ketika kita memuamalah dia di dalam dunia, maka sesuai dengan zahirnya. Adapun muamalah seorang di kehidupan dunia, kita memuamalahnya secara zahirnya. Ketika dia secara zahirnya adalah seorang yang muslim, bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kemudian kesaksiannya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji, menunaikan zakatnya, maka ketika dia meninggal kita muamalahnya sebagaimana muamalah kaum muslimin. Ketika dia meninggal kita sholatkan, kita mandikan, kita kafani, kita kubur di kuburan kaum muslimin. Begitu pula kita doakan ampunan dan kebaikan baginya. Kita muamalah secara zahirnya. Adapun urusan akhiratnya, dia pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah. Namun sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa narju lis-salih, namun kita berharap pada orang-orang baik seperti ini mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa mendoakan, adapun menentukan dan menulis tidak boleh. Nah, begitu pula ketika seorang kafir, sekalipun, seorang yang kafir sekalipun, kita tidak boleh mengatakan kepada seorang yang jelas-jelas kekafirannya, kamu pasti masuk neraka. Tidak boleh. Apalagi ketika dia masih hidup. Karena bisa saja kelak nanti dia menjelang meninggal, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Dia bersyahadat la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah dalam keadaan orang-orang enggak ada yang tahu. Dia mungkin secara zahir nampak di hadapan manusia mungkin melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan muamalah di dunia, kita bermuamalah dengannya, bermuamalah sesuai zahirnya. Kita bermuamalah dengan dia sesuai zahirnya. Dia zahirnya adalah orang kafir, maka kita hukumi dia sebagai orang kafir. Kita tidak salami ketika dia meninggal, tidak boleh kita mandikan, kita sholatkan, dikubur di tempat-tempat orang-orang kafir. Tidak kita jenguk. Nah, kita melakukan perlawanan, kita membenci mereka, kita tidak beribadah dengan ibadahnya mereka, kita tidak melakukan syiar-syiar mereka. Nah, artinya kita muamalah dia di dunia sesuai dengan zahirnya. Tapi urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja tanpa kita ketahui menjelang akhir hidupnya atau ketika dia mau meninggal, dia bertobat kepada Allah, dia masuk Islam dalam keadaan tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan keluarganya tidak tahu ternyata dia bersyahadat. Diprosesi misalnya sesuai agama Nasrani, padahal menjelang akhir hayatnya dia bersyahadat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada seorang pun yang tahu, cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan Allah pun mengampuninya. Sehingga tidak boleh untuk kita memvonisnya. Kita hanya diperintahkan untuk bermuamalah kepada seorang secara khusus sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya adalah seorang muslim, kita katakan dia muslim dan kita muamalah sebagaimana muslim. Kalau dia seorang yang kafir, maka kita katakan dan hukumi dia kafir dan kita muamalahi sebagaimana muamalah terhadap orang-orang kafir. Adapun urusan akhiratnya Allah yang tahu. Karena itu termasuk perkara-perkara gaib yang tidak kita ketahui. Kita hanya bisa mengatakan setiap orang mukmin pasti masuk surga dan setiap orang kafir pasti masuk neraka. Adapun setiap personalnya, orangnya secara tertentu tidak boleh kita hukumi kecuali yang ada dalilnya. Contoh yang ada dalilnya adalah Al-Asyarah Al-Mubasyaruna bin Jannah, 10 orang sahabat yang disadarkan oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, begitu pula Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini diantara orang-orang yang secara khusus disebutkan di dalam dalil, mereka pasti masuk surga. Maka kita katakan mereka semua, 10 orang ini, karena ada dalilnya secara khusus, kita vonis mereka pasti masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga, Utsman pasti masuk surga, dan seterusnya. Begitu pula di antaranya adalah cucu Rasulullah SAW Al-Hasan wal-Husain, maka kita katakan beliau-beliau pasti masuk surga. Kata Rasulullah SAW Al-Hasan wal-Husain Sayyida Syababi Ahli Jannah. Al-Hasan wal-Husain adalah pemimpin dari pemuda-pemuda surga. Dari kalangan pemuda-pemuda, maka pemimpin surga ketika itu dari kalangan pemuda adalah Al-Hasan wal-Husain. Begitu pula 4 wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kafa kabinisa'il arba', cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia ini. Di antaranya adalah Asiyah imratu Fir'aun, begitu pula Maryam bintu Imran, ibu dari Isa bin Maryam, Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW, dan Fatimah bintu Muhammadin SAW. Maka kita katakan mereka semua pasti masuk surga. Nah, begitu pula diantaranya adalah Thabit bin Qais. Atau Rasulullah SAW tentang beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah. Engkau bukan termasuk penghuni neraka, tapi engkau adalah seorang penghuni surga. Nah, maka kita katakan orang-orang yang disebutkan secara khusus di dalam dalil-dalil yang ada, kita katakan mereka pasti masuk surga. Contoh, orang-orang yang secara pasti masuk neraka disebutkan secara khusus di dalam dalil-dalil yang ada, contohnya adalah Abu Lahab. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Begitu pula istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Maka kita katakan Abu Lahab serta istrinya pasti masuk neraka. Begitu juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu pula Muslim, dari hadis Ibnu Abbas, di antara orang-orang yang pasti masuk neraka adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahwanu ahli nari adaban Abu Thalib wa huwa munta'ilun bina'alaini yughna minhuma dimahu. Penghuni neraka yang paling ringan adabnya adalah Abu Thalib, kata Rasulullah SAW. Dia memakai sendal atau memakai sepasang sendal yang dengannya otaknya menjadi mendidih. Yani dia dipakaikan sendal dari neraka, dipakaikan bagian paling bawahnya, namun panasnya bisa dirasakan sampai pada ujung kepalanya, sampai otaknya betul-betul mendidih karena saking panasnya. Waliyatubillah. Ini ahwan adab ahli nar. Ini adalah siksa yang paling ringan yang akan dirasakan oleh penghuni neraka. Wahuwa Abu Thalib, dan dia adalah Abu Thalib. Maka kita katakan Abu Thalib pasti masuk neraka. Nah, dan ini rad bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya Abu Thalib min ahli jannah. Hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya paman Rasulullah SAW masuk surga dengan alasan dia adalah keluarga Rasulullah SAW. Dengan alasan dia adalah keluarga dari Rasulullah SAW. Di antara yang mengucapkannya secara sharih di kalangan orang-orang kita, orang yang ma'ruf dengan istilah atau dengan sebutan Kusbah. Dia menyebutkan secara sharih bahasanya, dia mengingkari bahasanya Abu Thalib masuk neraka. Dan mengingkari hadis-hadis yang sharih yang berkaitan dengan hal ini. Dia tahu hadisnya sharih. Dan mencela dengan bahasanya, mencela orang-orang Wahabi yang berpegang teguh dan berlandaskan kepada hadis sahih ini, dan menolaknya karena berdasarkan akalnya. Masa yang mungkin, semena dengan hal ini, masa yang mungkin keluarga Rasulullah SAW masuk neraka. Jadi jangan semata-mata berpegang dengan hadis sahih saja. Seakan-akan hadis sahih tidak bisa dijadikan landasan dalam agama. Tapi yang dijadikan landasan di dalam agama adalah akalnya, waliyatubillah. Nah, padahal jelas Rasul sendiri yang menyebutkan bahwasanya pamannya masuk neraka. Begitu pula orang-orang seperti ini mengingkari ayah dan ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwasanya ayah dan ibu beliau masuk neraka. Kata Rasul, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu masuk neraka. penghuni-penghuni neraka. Dan mereka beralasan bahwasanya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin masuk neraka. Karena saking gulunya mereka terhadap orang yang mereka klaim sebagai keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata menjadi keturunan Rasul yakni cukup untuk menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana kita pahami, tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang kecuali amalannya. Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasab. Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya, garis keturunannya tidak akan menyelamatkannya sama sekali. Ini sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan bahwasanya setinggi apapun nasab seorang, hatta min sulbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu dari garis keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama tidak selaras amalannya dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada faedahnya sama sekali menjadi keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak diringi dengan al-amal shalih. Namun ketika seorang mendapatkan keutamaan berupa dia adalah dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diringi dengan al-amal shalih, fa hadza fadl 'ala fadl. Maka jelas ini keutamaan di atas keutamaan nikmat min Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan pula dengan permasalahan ini, kita telah memahami bahwasanya secara dalil umum anak-anak kaum muslimin disebutkan pasti masuk neraka. Namun kita tidak boleh mentahyin bahwasanya ketika ada anak baru lahir kemudian meninggal, kita boleh mengatakan dia pasti masuk surga. Tidak. Sebagaimana hal ini ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini dalilnya secara umum. Bahwasanya anak-anak kaum muslimin mereka bikafalat Ibrahim. Mereka dalam pengasuhan Ibrahim alaihi salatu wassalam fil jannah. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak kaum musyrikin yang mereka meninggal dalam kondisi belum mencapai umur baligh? Maka dalam hal ini khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya mereka dihukumi sama dengan anak-anak kaum muslimin, karena setiap anak lahir di atas fitrah, di atas al-imanu billah. Dan mereka sebelum masuk dan mencapai umur baligh, yakni sinul taklif, umur dibebankannya syariat kepada diri mereka, maka mereka tidak menanggung dosa sama sekali atas apa yang mereka lakukan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya anak-anak kaum musyrikin yang mereka meninggal dalam keadaan dan kondisi belum baligh, mereka dihukumi sama di kehidupan akhirat sebagaimana anak-anak kaum muslimin. Namun muamalahnya, muamalah mereka di kehidupan dunia, maka dihukumi sebagaimana agamanya ayah ibunya. Dihukumi sama seperti agama ayah ibunya. Ketika orang tuanya Nasrani, maka anaknya tidak kita hukumi sebagai anaknya muslim, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tapi diprosesi oleh mereka sendiri. Bima bainahum. Pendapat yang kedua, dan ini dirujukkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Khattab Al-Libi, bahwasanya anak-anak kaum musyrikin yang mereka meninggal sebelum baligh, mereka yumtahanun, pada yaumul qiyamah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian mereka nanti pada yaumul qiyamah dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Disebut oleh sebagian ulama yaitu mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Ketika mereka mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka masuk surganya Allah. Namun ketika mereka tidak mau, maka mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'ala al-qawlu thani wa sawab. Dan Pendapat yang kedua ini, yakni bahwasanya anak-anak kaum musyrikin, anak-anak kufar, yang mereka belum mencapai umur baligh, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Ini dikuatkan dengan hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang anak Yahudi yang jelas itu belum mencapai umur baligh, namun sudah mencapai sakaratul mautnya. Didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijenguk dalam maksud dalam rangka untuk didakwahi, diajak untuk masuk Islam. Maka ketika diminta untuk bersyahadat la ilaha illallah, dia melihat kepada ayahnya seraya mengisyaratkan minta izin kepada ayahnya untuk masuk Islam. Maka kata ayahnya, karena syafaqatan 'alaihi, karena kasihan kepada anaknya, Abi Abdul Qasim, sudah taati ucapannya Abdul Qasim, maka dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan anak tadi dengan sebab ajakanku dari api neraka. Artinya dengan syahadat anak tadi yang belum mencapai umur baligh, dia selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya kalau seandainya dia tidak bersyahadat, dia bisa saja terancam dengan api neraka. Dia bisa saja terancam dengan api neraka. Nah, tapi dengan dia mau bersyahadat, dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak yang belum baligh tersebut mau bersyahadat dan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia selamat dari api neraka. Wa la'allana nabtadi bi hadzal qadr wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.